Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi bi ni'matillah tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan memberikan yakni nasihat ya, atau ya sedikitlah nasihat berkaitan dengan masalah ilmu dan pentingnya ini, pentingnya ilmu. Sebelum kita memasuki materi manhaj dari kitab mulia dengan manhaj salaf, agar kita lebih termotivasi lagi, agar kita lebih termotivasi lagi dalam talabul ilmi, dalam belajar ilmu agama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua terlahir dalam keadaan tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui apa-apa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Artinya, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan, kata Allah, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, tidak berilmu, itu maknanya. Inilah keadaan kita semua ketika terlahir kita, dan kita hidup beragama ini berdiri di atas dalil, berdiri di atas ilmu yang berasalkan Al-Quran, hadis Nabi yang sahih. Taru al-jahl, tersebarnya kebodohan, tersebarnya kebodohan, tentunya di tengah-tengah kaum muslimin ya, kebodohan di tengah-tengah umat Islam. Dan ini bisa kita rasakan di zaman sekarang ini, betapa banyaknya umat Islam yang belum mengetahui agamanya, belum mempelajari akidahnya, belum mempelajari ibadahnya yang benar, muamalahnya, dan lain sebagainya. Nah, inilah fenomenanya, inilah keadaan kaum muslimin. Intisharul jahl, tersebar luasnya kebodohan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu pandangan Islam tentang kebodohan itu adalah bahwa agama yang mulia ini sangat mencela kebodohan, al-jahlu. Ya, mencela sekali, sangat mencela sekali yang namanya al-jahl, yaitu kebodohan, ya, keawaman, ketidaktahuan. Apa diantaranya? Bisa kita lihat dalam ayat-ayat yang mulia. Diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'rid 'anil jahilin, wahai Muhammad, berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, dari ayat yang mulia ini, ya, yakni timbul pepatah Arab. Pepatah Arab mengatakan, tarkul jawabi alal jahili jawabu. Meninggalkan jawaban atas pertanyaan orang yang bodoh adalah suatu jawaban baginya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil yang berikutnya bisa kita lihat dalam perkataan Nabi Musa alaihissalam. atau sebelumnya kepada Nabi juga, termasuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-An'am ayat 35. Dalam surat Al-An'am ayat 35 Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala takunanna minal jahilin." Termasuk ya kepada umat Islam di zaman itu, "Fala takunanna minal jahilin." Maka janganlah kalian tergolong dari orang-orang yang bodoh. Atau perkataan Nabi Musa alaihissalam dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Dalam surat Al-Baqarah ayat 67, perkataan Nabi Musa dalam firman Allah ini, Nabi Musa berkata, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah ya dari ya termasuk atau termasuk dari orang-orang yang bodoh. Aku berlindung kepada Allah dari golongan orang-orang yang bodoh, begitu. Atau bisa kita lihat pula perkataan Nabi Nuh kepada anaknya dalam surat Hud, dalam surat Hud ayat 46. Nabi Nuh berkata kepada anaknya Kan'an. Apa kata Nabi Nuh dalam firman Allah ini? "Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Sungguhnya aku wasiatkan, aku nasihatkan kepada engkau, janganlah engkau tergolong dari orang-orang yang bodoh. Kemudian bisa kita lihat lagi dalam ayat yang lain. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 19, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran kepada kita bahwa orang yang bodoh itu, kata Allah, kal a'ma, seperti orang buta. Ya, seperti orang buta. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 Allah berfirman, afamay ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui Al-Qur'an yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu, yaitu suatu kebenaran, apakah sama dengan orang yang buta? Lihat Allah katakan, apakah sama antara orang yang memiliki ilmu dari Al-Qur'an, ilmu dari Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada engkau hai Muhammad, apakah sama dengan orang yang buta? Berarti orang yang buta di sini orang yang bagaimana? Orang yang jahil. Orang yang bodoh. Nah ini Allah gambarkan ya orang yang jahil ya terhadap Al-Qur'an, terhadap agama ini adalah kal a'ma, kata Allah, seperti orang yang buta. Na'udzubillah ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang buta yang digambarkan dalam ayat yang mulia ini. Atau dalam ayat yang lain bisa kita lihat dalam surat Saba ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa al-jahil la ya'riful haq, bahwa orang yang bodoh tidak akan mengetahui kebenaran, tidak akan tahu dia kebenaran itu yang mana, begitu. Apa kata Allah dalam ayat yang mulia ini dalam surat Saba ayat 6, wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haq. Dan orang-orang yang berilmu, yakni para sahabat maknanya, ini sudah kita lewatkan ayatnya dalam yakni bab yang keempat dari materi manhaj salaf ini. Dan orang-orang yang berilmu, mereka berpandangan atau mereka melihat bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu adalah benar. Jadi mereka mengetahui kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Nah inilah para sahabat ya, sikap para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah orang-orang yang berilmu. Baik. Kemudian kita lebih dalam lagi dalam surat Al-Furqan ayat 44, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dan terangkan ya bahwa orang yang jahil itu, kata Allah, laksana ya al-an'am, bagaikan binatang ternak, balhum adallu sabilah, bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan ayat 44 Allah berfirman, am tahsabu أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا, kata Allah. Artinya, apakah engkau mengira bahwa kebanyakan manusia itu mendengar kebenaran, yang mendengar agama Islam yang benar itu, au yaqilun, atau berpikir tentang kebenaran itu, sekali lagi, apakah engkau mengira bahwa mereka itu mendengar kebenaran atau berpikir tentang kebenaran, yakni yang terdapat dalam agama Islam ini, ma hum inhum illa kal an'am, tidaklah mereka itu melainkan seperti binatang ternak, al-an'am, binatang ternak, kata Allah. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya dari binatang ternak tersebut, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mau buktinya? Mau kita buktikan tentang kebenaran firman Allah ini? Baik, kita buktikan ya, mengenai kebenaran firman Allah ini, bahwa mereka itu ternyata lebih sesat lagi dari binatang ternak. Ini karena kebodohan, karena kebodohan mereka tentunya. Saya bertanya kepada jamaah, ada enggak dari binatang ternak itu yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu tidak ada. Lalu siapa yang berbuat syirik? Al-jahilun. Lihat, jawabannya adalah yang berbuat syirik kepada Allah tentunya adalah al-jahilun, orang-orang yang bodoh. Tidak faham dia bahwa itu syirik, enggak ngerti dia bahwa itu syirik. Al-jahilun, al-jahilun. Bukti yang kedua, ada tidak di antara binatang ternak yang berbuat bid'ah dalam agama? Tentu tidak ada. Lalu siapa yang berbuat bid'ah dalam agama? Al-jahilun lagi. Lagi-lagi al-jahilun. Ini bukti. Bukti dari firman kebenaran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bukti yang ketiga, adakah di antara binatang ternak itu yang berbuat dosa dan maksiat? Tidak ada. Tidak ada binatang berbuat dosa dan maksiat. Lalu siapa yang berbuat dosa dan maksiat? Al-jahilun. Lagi-lagi al-jahilun. Ini yang berbuat dosa dan maksiat. Jadi ini bukti tentang benarnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, balhum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat lagi jalannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tentang tercelaknya al-jahal dalam pandangan agama ini, bisa kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, berkaitan dengan orang yang bodoh kemudian berfatwa tanpa dasar ilmu, maka dampak buruknya luar biasa ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini yang sahih dalam riwayat Bukhari? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'hu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'alim ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftaw bighairi 'ilmin fadallu wa adallu." Apa makna? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu begitu saja dari para hamba. Namun cara Allah mencabut ilmu itu adalah dengan cara mewafatkan para ahlinya, para ulama. Apabila di tengah masyarakat tidak ada lagi orang alim, ini ulama, maka masyarakat akan menjadikan, mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin atau tokoh mereka. Maka tokoh yang bodoh ini ketika ditanya dan berfatwa dia tanpa dasar ilmu, apa dampaknya? Ia sesat, kata Nabi, dan menyesatkan masyarakatnya, menyesatkan orang lain. Lihatlah dampak buruk dari kebodohan, dampak buruk dari kebodohan orang yang berfatwa itu dinyatakan sesat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, dia dapat menyesatkan orang banyak. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu terlebih di zaman sekarang ini, Nabi telah gambarkan, Nabi telah jelaskan ya, dari 14 abad yang silam, bahwa nanti di akhir zaman akan ada ruwaibidah, kata Nabi. Ruwaibidah ini as-safih yatakallam fi amril amah, orang bodoh yang berbicara tentang agama ini, menyangkut orang banyak, begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ya, fenomena akhir zaman. Kita mendapatkan yang seperti ini, da'i-da'i instan. Ketika itu, ya, kata Nabi, di zaman kalian ini, kata Nabi, kathirul ulama, qalilul khutaba, kata Nabi. Banyak ulama'nya di masa kalian ini, dan saja tanpa dasar ilmu. Nah, inilah ya, fenomena kita, fenomenanya di zaman sekarang seperti ini. Banyak sekali yang demikian. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah berkaitan dengan pandangan agama Islam tentang al-jahl, ya, bahwa agama ini sangat mencela kebodohan. Oleh sebab itu, hendaknya kita sekali lagi, saya dan jamaah yang ada, yakni terus mempelajari agama yang mulia ini, agar hilang kebodohan yang ada pada diri kita, kebodohan yang ada pada keluarga kita, agar kita beragama ini berdiri di atas ilmu. Karena pada dasarnya agama Islam ini adalah agama yang berdiri di atas ilmu. Apa dasarnya? Lihat, dasarnya dan buktinya adalah wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lihat, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah mengajarkan manusia apa-apa yang ia tidak tahu. Dan pada ayat yang pertamanya Allah katakan iqra, bacalah. Tersirat dari ayat yang mulia ini agar kita belajar dan terus mempelajari agama yang mulia, agar sekali lagi hilanglah kebodohan yang ada pada diri kita dan berganti dengan ittiba'. Ittiba' kepada dalil, mengikuti dalil. Ya, mengikuti dalil yang ada dalam Al-Qur'an, hadis yang sahih dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kedudukan para jamaah hadir di majelis ilmu seperti ini adalah seperti mujahid. Sebagaimana salah seorang sahabat Nabi yang mulia Abu Darda menjelaskan hal ini, bahwa orang yang belajar, yang hadir di majelis ilmu, kata beliau, kal mujahid, seperti mujahid, orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan kita insyaallah menuju surganya kelak. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan yang dengan jalan tersebut ia mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Yakni dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengenai hadis yang mulia ini, bahwa kita di dunia berusaha berjalan menuntut ilmu agama, maka nanti di akhirat kita dimudahkan jalan kita menuju surga. Di dunia ini, kata beliau, di dunia ini kita berusaha dan berusaha berjalan, ya, dalam rangka belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama, maka nanti di akhirat ketika kita berjalan menuju surga, itu akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, ini sebetulnya masih banyak nih, ya, saya singkat saja. Yang terakhir, yakni penjelasan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau tentang kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini? Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada kita, annasu yahtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ila ta'ami wa syarab. Umat Islam ini lebih banyak membutuhkan ilmu, yani ilmu agama, ketimbang ya makanan dan minuman, ya, ketimbang makanan dan minuman. Fa inna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena manusia butuh kepada makan dan minum dalam sehari bisa sekali atau dua kali, kata beliau. فالعلم يحتاج إليه بعدد أنفاسهم. Namun manusia butuh kepada ilmu agama ini sebanyak nafas mereka. Bayangkan, ya kita hanya butuh ya makan dan minum dalam sehari sekali atau dua kali atau bahkan tiga kali ini dalam sehari, dan kita butuh kepada ilmu agama dalam sehari yaitu bi'adadil anfas, sebanyak nafas kita, ya sebanyak nafas kita. Karena pada dasarnya aktivitas seorang muslim mulai dia bangun tidur sampai mau tidur kembali adalah ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua harus didasari oleh ilmu yang datang dari Al-Qur'an, datang dari hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit ya yakni berkaitan dengan masalah ilmu dan keutamaannya serta kemuliaannya, agar kita termotivasi dan terus termotivasi kita untuk senantiasa belajar ilmu agama ini dari sumbernya yang benar yaitu Al-Qur'an Al-Karim dan hadis yang sahih tentunya dengan pemahaman para salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki kajian tentang manhaj salaf dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, yang sekarang ini kita masih berada di bab berapa? Bab 7 ya. Bab 7 berkaitan dengan sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi. Ini yang terakhir atau bab yang ketujuh, yaitu sifat yang keberapa? Sifat yang keberapa yang terakhir yang telah kita ambil? Sifat yang ketujuh bukan? Sudah berapa yang kita ambil? 8 atau 7? Baik, kita sebutkan 7 sifat yang sudah kita ambil. Yang pertama ya, tentang sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi. Sifat yang pertama adalah berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua sisi kehidupan. Nah ini ya, kita jadikan Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang sahih sebagai imam kita, pemimpin kehidupan kita, yang kita merujuk semua permasalahan hidup ini kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena semua problematika kehidupan itu ada jawabannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Ya, walaupun masa berbeda, zaman boleh berbeda. Ya, zaman Nabi dengan zaman kita kan berbeda itu. Dari sisi kehidupannya ya berbeda. Ya, dari sisi keduniaan ya. Dari sisi keduniaannya berbeda. Namun problematika sama saja. Ya, tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya dalam problematika kehidupan, maka Al-Qur'an dan hadis yang sahih telah menjelaskan semuanya. Kemudian yang kedua, berpegang pada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Yani semua ya pemahaman agama ini dikembalikan kepada para sahabat. Ya, misalnya berkaitan dengan ayat Al-Qur'an, hadis yang sahih. Nah, itu pemahamannya kita kembalikan kepada mereka. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Apa kata Umar? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Apa kata Utsman bin Affan? Apa kata Abu Hurairah? Apa kata Aisyah? Apa kata sahabat-sahabat yang lain? Begitu mestinya. Ya, kita semua kembalikan kepada pemahaman mereka. Karena merekalah generasi pertama yang mendapatkan didikan langsung dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka pertama kali yang mendengarkan Al-Qur'an, pertama kali yang mendengarkan hadis-hadis Nabi dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman mereka telah disaksikan langsung oleh Allah, disaksikan langsung oleh Rasulullah, dan pemahaman mereka telah dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang harus ya, yakni kita jadikan rujukan dalam memahami agama yang mulia ini. Kemudian yang ketiga, tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Jelas karena akal kita terbatas, akal kita ini memiliki kelemahan-kelemahan, sedangkan kebenaran mutlak ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, walaupun akal kita sekarang belum bisa menjangkaunya. Walaupun akal kita sekarang ini belum bisa menjangkaunya. Lihatlah para sahabat di zaman dahulu, ya, tidak memiliki teknologi seperti zaman sekarang ini, ya, belum bisa membuktikan apa rahasia di balik firman Allah ini itu, rahasia di balik hadis Nabi ini itu, kan begitu? Belum terungkap dengan teknologi, ya, dengan kemajuan pengetahuan di zaman seperti zaman sekarang. Namun sikap mereka ketika itu adalah sami'na wa ata'na. Mereka taslim, berserah diri kepada dalil, ya, bersikap sami'na wa ata'na terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi yang sahih. Itulah sikap para sahabat. Kemudian sifat yang keempat, memperhatikan tauhid uluhiyah. Dan ini adalah, ya, yakni termasuk mumayyizah, yakni hal yang sangat yakni khusus atau istimewa dalam hal ini, dalam dakwah salaf ini, atau bahkan, ya, seorang yang sangat perhatian terhadap tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, maka jelas ini sebagai tanda bahwa orang tersebut dikatakan sebagai salafi, ya, sebagai salafi, terlebih di zaman sekarang ini. Ya, terlebih di zaman sekarang ini, yakni tauhid uluhiyah, tauhid ibadah ini harus lebih digenjarkan kembali, disebarkan kembali kepada kaum muslimin, karena banyak di antara mereka belum faham, belum mengerti, ya, bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari yang bersinggungan itu, ya, dengan akidah yang mulia ini. Bertabrakan dengan akidah yang mulia ini, dan mereka tidak tahu itu, tidak faham bahwa apa yang mereka kerjakan itu ternyata syirik misalnya, ternyata, ya, yakni bukan yakni dikatakan sebagai keikhlasan yang sebenarnya misalnya. Ya. Nah, inilah perhatian terhadap tauhid uluhiyah. Kemudian yang kelima, tidak berdebat dan tidak bermajelis dengan ahli bid'ah. Ya, dengan ahli bid'ah, tidak mendengarkan perkataan mereka atau menambah membantah syubhat-syubhat mereka. Ini adalah jalan dari para salafus saleh, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Imam Ibnu Sirin, ya, ketika, ya, seorang atau ahli bid'ah ingin membacakan ayat, satu ayat Al-Quran kepada beliau, maka beliau tidak ingin mendengarkannya. Beliau tidak ingin mendengarkan ayat Al-Quran dibaca dari lisan ahli bid'ah, kan begitu? Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena hati kita ini lemah, hati manusia ini lemah. Ya, dalam bahasa Arab diungkapkan al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati manusia ini lemah, ya. Sedangkan syubhat itu cepat menyambar hati. Hati ini lemah, sedangkan syubhat itu cepat menyambar hati yang lemah. Ya, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya di antara salafus salih di zaman dahulu, mereka sangat menjaga anak-anak mereka jangan sampai berteman dengan ahli bid'ah. Ya, ada ungkapan dari salah seorang salafus salih, walaupun ungkapan ini bersifat mubalaghah, berlebihan, namun yang diinginkan dari ungkapan inilah substansinya. Ya. Apa? Perkataan tersebut bunyinya adalah la ayyashaba ibni qiradatan wal alqirada wal khanazir khairun lahu min ayyashaba ahla bid'ah. Sungguh jika anakku berteman dengan monyet dan babi, itu lebih saya sukai daripada dia berteman dengan ahli bid'ah. Ini kan berlebihan, kan? Ya, kalau dari sisi kalimat tentu berlebihan, enggak ada orang temannya monyet dan babi. Ya, ini berlebihan, tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Maksudnya adalah sikap hati-hati. Sikap hati-hati di sini. Tidak boleh berteman dengan ahli bid'ah, bermajelis dengan mereka tidak boleh. Sama sekali. Tadi dikatakan hati kita ini lemah, Sedangkan syubhat cepat menyambar hati yang lemah. Cepat sekali menyambar hati yang lemah. Ini yang kelima ya. Kemudian yang keenam, bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah yang umat Islam dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis yang sahih menurut pemahaman salafus salih, pemahaman para sahabat. Nah inilah yang kita harapkan. Ini yang kita inginkan sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat. Apa tali agama Allah yang kuat? Ibnu Abbas menjelaskan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman mereka, pemahaman para sahabat, lihat. Ya. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Ya, jangan kalian bercerai-berai. Atau dalam ayat yang mulia. Dalam ayat yang mulia. Ya, yang sudah kita lewatkan di sini pada bab yang keempat, Allah berfirman kepada para sahabat, ini ditujukan kepada para sahabat tentunya lebih dahulu, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, kata Allah. Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik itu. Lihat, ini akidahnya rusak, yakni orang-orang musyrik dipastikan akidah mereka rusak. Dipastikan ya, agama mereka rusak begitu kan? Ya. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik itu, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri. Apa itu? Apa faktornya mereka terpecah belah? Itu tadi, akidah mereka yang tidak beres, agama mereka yang rusak, kesyirikan yang mereka lakukan, ya, kesyirikan yang mereka kerjakan. Nah inilah yang membuat mereka yakni berpecah belah, bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Nah ini pula yang ada pada umat Islam atau sebagian kaum muslimin wabil khusus di negeri kita ini, karena masih banyak di antara mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak di antara mereka yang berbuat bid'ah-bid'ah dalam agama, maka mereka bersifat apa tadi? At-tafarruq, al-furqah. Itu sifat mereka, berpecah belah. Berpecah belah. Ya, berpecah belah, berpecah belah. Itu sifat dari orang-orang yang memiliki akidah yang rusak, akidah yang tidak beres begitu ya. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dan mereka itu bergolong-golong, kata Allah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya atau golongannya itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak kita harapkan. Ini tidak kita inginkan. Kita selalu ya. Kita selalu ini. Jadi kalau dikatakan bahwa tuh lihat ya, yakni kelompok salafi eksklusif, tidak. Kita tidak eksklusif. Bahkan kita mengajak kaum muslimin, kita mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis yang sahih, kembali kepada pemahaman para sahabat, kembali kepada akidah Nabi, kembali kepada akidah para sahabat, kembali kepada sunnah Rasul. Nah inilah yang dapat menyatukan hati umat Islam sebagaimana hati para sahabat ya terdahulu, mereka bersatu, telah bersatu di zaman dahulu. Jadi sekali lagi ya, kaum salafi ya tidak eksklusif, justru mereka ya ingin menggabungkan umat Islam di atas agama yang benar, di atas Al-Qur'an, di atas hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita ingin merangkul umat Islam ya, menginginkan mereka kembali kepada agama yang mulia ini ya, kita ingin mereka semua kembali kepada agama yang mulia ya, law kanu ya'lamun, apabila mereka semua mengetahui yang demikian. Baik, para jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yang telah kita jelaskan dahulu, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, akhlak dan semua sisi kehidupan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terasing di tengah-tengah kaumnya. Ya, ini kita berusaha, berupaya, walaupun baru tahunya sedikit enggak ada masalah. Tapi itu kita usahakan untuk kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar yakni kehidupan kita mendapatkan ya ridha Allah Subhanahu wa taala, ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki poin yang ke-8 atau sifat yang ke-8 yang dengannya seorang berhak dikatakan sebagai salafi, begitu. Yang ke-8 adalah tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berkata dari hawa nafsunya. Nah, inilah sifat yang sangat menonjol dari seorang salafi. Seorang kalau dikatakan betul-betul salafi, maka dia hanya ya fanatik terhadap apa? Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ya, fanatik terhadap Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Jadi bukan kepada ucapan manusia, ingat ini. Bukan kepada ucapan fulan fulan fulan. Ya. Bukan kepada ucapan ya ulama mazhab atau ulama ya siapa begitu. Tidak. Hanya fanatik terhadap Al-Qur'an dan hadis yang sahih saja. Ya, contoh. Ini dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, atau sahabat Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Apa perkataan mereka ini? Ya, hampir-hampir saja kalian ditimpa hujan batu dari langit ketika aku berkata qala Allah wa qala Rasul, namun kalian berkata Abu Bakar dan Umar berkata seperti ini, berpendapat seperti ini. Bayangkan. Di sini diambil ya ungkapan seperti ini ya karena beliau ingin menunjukkan bahwa yang namanya wahyu yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih tidak boleh dibenturkan. Tidak boleh ditabrakkan, dibenturkan oleh perkataan manusia. Ini ingat ini. Walaupun yang berkata itu adalah Abu Bakar setingkat ya levelnya, keimanannya dengan Abu Bakar atau Umar, yang pada dasarnya Abu Bakar dan Umar tidak akan pernah mau itu ya berbenturan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Namun ini hanya sebagai permisalan saja, diambil ya, diambil nama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Khattab karena beliau ingin menjelaskan ya walaupun ya ucapan orang ya sekaliber atau orang yang luar biasa keimanan seperti Abu Bakar dan Umar itu tetap tidak boleh dibenturkan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Apalagi ucapan dari selain mereka berdua, kan begitu? Itu maknanya. Ya. Nah, di sini banyak. Di zaman kita sekarang ini banyak sekali. Banyak sekali orang membenturkan dan sengaja membenturkan ucapan manusia dengan ucapan ya Rabbul Alamin dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanatiklah terhadap ulama mazhabnya. Fanatik terhadap perkataan gurunya, kiainya dan yang semisalnya. Jadi ini banyak sekali seperti ini. Ya. Jadi keluar ungkapan pokoknya. Nah, ini kalau sudah pokoknya sudah repot. Pokoknya ya mazhab Syafi'i begini. Pokoknya Imam ya fulan begini. Perkataannya ini sudah repot kalau sudah mengatakan pokoknya ya, jadi ya ini tidak menerima lagi ucapan Rabbul Alamin, tidak menerima lagi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan tentunya beralih kefanatikan kepada selain Al-Qur'an, selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang salafi hanya fanatik terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Ya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola. Ya, bukan orang-orang yang lain sebagai idolanya, apalagi orang yang masih hidup di zaman sekarang yang tidak selamat dari fitnah, kan begitu? Yang tidak selamat dari fitnah, tidak boleh dijadikan sebagai idola. Idola umat ini hanyalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum, orang yang terpelihara dari dosa. As-sadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan. Nah, inilah idola umat Islam. Inilah idola kita. Jangan kita jadikan orang-orang ya terdahulu selain Rasul, apalagi orang di zaman sekarang yang masih hidup lagi menjadi idola. Ini keliru. Ini sangat keliru. Sangat-sangat keliru sekali. Ya. Sangat keliru sekali. Jadi sekali lagi, kita hanya mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan fanatik terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih, ya tidak fanatik terhadap yang lainnya. Dan ini diajarkan oleh para ulama dari zaman dahulu. Ya, yang seperti ini diajarkan oleh para ulama dari zaman dahulu. Contohnya begini. Perkataan Imam Malik misalnya. Apa di antara perkataan Imam Malik? Di antara perkataan Imam Malik adalah kullu qaulin yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Setiap pendapat bisa benar, bisa salah. Bisa diambil, bisa ditolak kecuali pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya. Jadi pendapat atau pandangan manusia itu ya yakni tidak mutlak kebenarannya. Yang mutlak kebenarannya itu hanyalah Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Atau di antara perkataan Imam Syafi'i adalah idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila sudah ada hadis yang sahih, itulah madhabku, itulah pandanganku, pendapatku, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Atau di antara perkataan beliau yang lainnya lagi adalah jika kalian melihat atau mengetahui, ya, yakni aku tidak mengambil hadis yang sahih. Ya, jika kalian melihat dan mengetahui bahwa aku, kata Imam Syafi'i, ya, menolak atau tidak mengambil hadis yang sahih, ya, dalam beragama ini, fa'lam anna 'aqli qad dhahab. Ketahuilah bahwa aku ini sudah gila. Aku ini sudah gila. Nah, jadi kalau kita lihat dari konteks ya perkataan Imam Syafi'i di sini, sudah berapa banyak orang yang gila di zaman sekarang? Oh, banyak sekali. Iya kan? Banyak sekali berarti kan? Ini kalau kita ambil dari konteks hadis perkataan Imam Syafi'i tadi. Ya, kan begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? La tuqallidni. Ya, jangan engkau taklid buta kepada diriku. Ya. Wala Syafi'iyan. Jangan pula taklid buta kepada Imam Syafi'i, wala Malikan. Jangan pula taklid buta kepada Imam Malik, wala Tsauriyah. Jangan pula kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, namun ambillah dalil dari mana mereka mengambilnya. Ambillah dalil. Lihat, ambillah dalil dari mana mereka mengambilnya. Apakah dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi yang sahih, kan begitu. Jadi kita hanya fanatik terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih, bukan ucapan manusia, bukan ucapan orang, bukan ucapan yakni fulan tidak. Tetapi kepada dalil, kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Inilah ya sifat yang menonjol dari seorang yang disebut sebagai salafi. Dibawakan di sini dalil dalam surat Al-Hujurat ayat 1 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, istilah tidak boleh kita melangkahi. Di sini dikatakan la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Jangan melangkahi Allah dan Rasulnya itu. Enggak boleh kita melangkahi mereka. Ya. Kita tidak boleh mendahulukan perkataan si fulan dan alan atas firman Allah, atas sabda Nabi yang sahih. Ya, tidak boleh kita ya langkahi firman Allah dan hadis atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ini sifat yang menonjol ya dari sifat-sifat yang sebelumnya telah kita bacakan, yang dengannya seorang dikatakan sebagai salafi. Ya, salafi. Jadi kalau ada orang mengaku salafi, lisannya berucap saya salafi, tetapi masih dia yakni mengidolakan ya orang zaman sekarang sebagai idolanya, atau fanatik terhadap ucapan manusia yang bertabrakan dengan qala Allah wa qala Rasul, maka jelas orang ini tidak dikatakan sebagai salafi. Bukan sebagai salafi, ya. Baik, kemudian yang kesembilan. Sifat yang kesembilan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yakni amar ma'ruf memerintahkan manusia kepada yang baik. Nahi munkar artinya ya, mencegah kemungkaran begitu. Ini seorang salafi dikatakan di sini mengingkari cara-cara syirik dan bid'ah dari kalangan sufiyah dan selain mereka, mengingkari kelompok-kelompok yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah yang telah memecah belah umat Islam. Nah, ini dia. Ya. Jadi yang namanya salafi itu dia ya senantiasa berusaha menegakkan amar ma'ruf, yakni memerintahkan yang baik, dan nahi munkar, mencegah kemungkaran itu dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang benar, dengan cara yang lurus. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kalian wahai umat Islam, siapa mereka ini? Siapa umat Islam di sini? Para sahabat, ingat. Tidak ada lagi ya. Ketika turunnya ayat yang mulia ini yang disebut dengan Allah, kalian wahai umat Islam, tentunya mereka adalah para sahabat. Kalian umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Karena kalian menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, yang baik, yaitu tauhid diantaranya. Ini puncak kebaikan atau pokok kebaikan adalah tauhid. Dan mencegah dari yang munkar, yakni setinggi-tinggi kemungkaran adalah syirik. Ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Lihatlah para sahabat. Lihatlah para sahabat. Ya, ketika mereka berada di masa Rasul masih hidup. Di antara mereka mendakwahkan agama Islam ini. Ya, mengajak mereka kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka, mengajak manusia kepada ilmu intinya, kepada Al-Qur'an, hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat ini. Dan tentunya kalau ada kemungkaran-kemungkaran, walaupun kemungkaran tersebut kecil, langsung diingkari oleh sahabat. Ini sudah kita lewatkan ya. Sahabat Ibnu Mas'ud misalnya, dengan batu kerikil mereka sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan batu kerikil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah dengan batu kerikil. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, batu kerikil. Begitulah kurang lebih mereka berzikir kepada Allah ya dengan batu kerikil. Apa kata Ibnu Mas'ud? Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Wailakum ya ummat Muhammad, celaka. Apakah kalian, nah di sini diberikan dua pertanyaan yang masing-masing pertanyaan ini tidak bisa mereka jawab. Apakah kalian menganggap bahwa cara beragama kalian seperti ini jauh lebih baik atau lebih baik dari cara beragamanya Rasul, cara berzikirnya Nabi? Ataukah kalian ingin membuka pintu kesesatan? Lihat ya, dua pertanyaan yang sama-sama tidak bisa mereka jawab. Lihat pertanyaan yang pertama apa tadi? Apakah kalian mengklaim cara kalian berzikir dengan kerikil ini lebih baik dengan cara berzikirnya Nabi dengan jari-jari Nabi? Ya, Nabi kalau berzikir dengan apa? Dengan jari-jari. Dengan jari-jari, kan begitu. Sedangkan kalian berzikir dengan kerikil. Apakah kalian menganggap ya manhaj kalian ini, manhaj kalian ini lebih baik dari manhaj Rasul dalam berzikir? Lihat. Ya. Ataukah kalian ingin membuka pintu dhalalah, kesesatan? Enggak bisa dijawab oleh mereka. Ya. Tidak bisa mereka jawab. Ini langsung ya diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, di zamannya itu langsung beliau melihatnya, langsung beliau ingkari itu. Dan tidak ada yang bisa yakni menolaknya. Tidak ada yang bisa menyanggahnya. Ya. Ini sebagai contoh. Contoh yang kedua dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an yang telah kita lewatkan juga. Ketika menghadapi kaum Khawarij, dan Ibnu Abbas diutus oleh pemerintah Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib menghadapi kaum Khawarij untuk ya, yakni meluruskan syubhat-syubhat mereka, mengajak mereka kembali kepada agama yang benar ini. Ya, maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya dengan kepandaiannya ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan kepanen beliau, beliau bisa membatalkan ya, menolak semua syubhat-syubhat mereka, sehingga sebahagian mereka rujuk, sebahagian mereka insaf kembali kepada ketaatan terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Nah, inilah contoh bagaimana para salafus salih dahulu mengingkari kemungkaran. Contohnya lagi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengingkari pemahaman kaum Qadariyah di zaman itu yang muncul di masa itu, ya. Apa kata sahabat Ibnu Umar? Sungguh Ibnu Umar telah berlepas diri dari pemahaman kaum Qadariyah. Itu secara makna seperti itu saya bawakan. Artinya bahwa jelas pengingkaran dari sahabat yang mulia. Ya, dan inilah ya, yakni jiwa para sahabat, keadaan para sahabat. Mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, contoh misal di zaman sekarang. Ya, misalnya timbul di zaman sekarang ini ya, ucapan-ucapan yang tentunya tidak benar. Ya. Yakni ucapan tersebut berbunyi, mazhab kami adalah Syafi'i. Akidah kami adalah Asy'ari Maturidi. Sedangkan jalan beragama kami adalah tasawuf, ya, Al-Junayd, siapalah ulama itu disebutkan. Ulama sufi itu. Ini apa seperti ini? Kita katakan. Apa seperti ini? Tidak ada satupun yang berasal dari Rasulullah, yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dikatakan kami bermadhab dalam fikih, madhab kami madhab Syafi'i, itu hanya beberapa butir saja, beberapa gelintir saja. Enggak semuanya. Enggak semuanya itu. Kalau dikatakan fikih kami madhabnya Syafi'i, itu bisa dihitung dengan jari. Paling-paling berkaitan dengan qunut subuh dan beberapa hal lain. Enggak semuanya. Enggak semuanya mengikuti madhab Imam Syafi'i. Kan begitu. Ya. Itu sebagai contoh, ya. Atau dikatakan tadi, ya, akidah kami adalah Asy'ari Maturidi. Berarti bukan dari Rasulullah. Ya, berarti bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Karena adanya akidah tersebut jauh setelah Nabi wafat. Jauh setelah Nabi wafat. Kalau dikatakan akidah Asy'ariyah, berarti dari siapa? Dari siapa? Dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, yang sebenarnya ini adalah akidah kullabiyah, ya, akidahnya Ibnu Kullab, maka mesti disebut dengan akidah kullabiyah. Ya, namun yang mempopulerkan, memasyhurkan akidah ini adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sehingga ya terkenallah dengan ya sebutan Asy'ari, akidah Asy'ariyah, yang pada dasarnya beliau telah bertaubat dari akidah Asy'ariyah. Ya, dengan bukunya Al-Ibanah itu. Ya, jelaslah bagi kita tentang taubat beliau rahimahullahu taala, dan namun diklaim bahwa buku itu buatan orang salafi. Buatan ulama salaf katanya. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang kita lihat di masa sekarang ini, ya, terbalik hakikat kehidupan. Yang syirik dikatakan tauhid, yang tauhid dikatakan syirik, atau yang bid'ah dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan bid'ah. Ah, begitulah kurang lebih. Ya, begitulah kurang lebih. Ya, kehidupan kita di masa sekarang ini berbalik. Ya, hakikat kehidupan itu. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sifat yang ke-10 yang dengannya seorang berhak dikatakan sebagai salafi. Sifat yang ke-10, membantah setiap orang yang menyelisihi manhaj salaf, baik muslim maupun kafir, setinggi dan serendah apapun kedudukannya, baik menyelisihinya itu dengan sengaja maupun karena kesalahan, dan hal itu tidak termasuk menjelekkan dan menganggap rendah, tetapi termasuk nasihat dan kasih sayang terhadap orang yang dibantah. Jadi yang kita bantah itu adalah penyimpangannya. Ya, kesalahannya, akidahnya yang keliru misalnya, ya, bid'ahnya tersebut misalnya. Dan ini sebagai kasih sayang kita kepada orang itu, ya, sebagai kasih sayang kita kepada orang tersebut. Jadi kita kita mengkritik orang karena orang tersebut misalnya akidahnya menyimpang, ibadahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, dan seterusnya, itu adalah dalam rangka kita sayang kepadanya. Kita sayang kepadanya, kan begitu? Ya, ini harus ada di hati kita ini, seperti itu. Jadi jangan sampai kita jadikan mereka itu sebagai musuh kita, begitu, tidak. Yakni kita kritik dia karena kita kasihan kepadanya. Kasihan kepadanya karena dia adalah saudara kita sama kaum muslimin juga, yang ternyata misalnya salah atau keliru jalannya, maka kita berusaha untuk membenarkannya, meluruskannya dengan cara yang benar, cara yang sahih, yang bijak, ya, yang baik, begitu. Nah, inilah yang perlu kita fahami di sini, bahwa membantah atau mengkritik kesalahan orang itu dalam rangka kita yakni kasihan terhadap dirinya dan sayang kita terhadap dirinya pada dasarnya, begitu. Ya, jadi bukan kita membenci orang, bagaimana, tidak demikian, kecuali kalau memang orang tersebut sudah yakni jauh sekali penyimpangannya, bahkan dinyatakan keluar dari agama Islam ini oleh para ulama, ya, seperti kaum Ahmadiyah atau kaum Syiah Rafidhah misalnya, atau yang semisalnya itu, tentu kita yakni tidak suka kepada orang juga, atau yakni sahibul aqidah al-fasidah, ya, yakni yang memiliki akidah yang rusak tersebut, ya, dikarenakan tentunya karena dia telah menyimpang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebenarnya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar semua manusia ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini keterangan mengenai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang pernah ditanya, mana yang lebih baik, mana yang lebih Anda sukai, seseorang yang melakukan puasa, sholat, iktikaf, ataukah orang yang membantah ahli bid'ah? Ya. Beliau katakan, bila ia melakukan puasa, sholat, dan iktikaf, maka kebaikannya itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan jika seorang membantah ahli bid'ah, maka kebaikannya untuk kaum muslimin, dan ini lebih baik. Nah, tentunya tidak sembarang orang, ya. Tidak sembarang orang pula bisa membantah ahli bid'ah. Tidak sembarang orang pula bisa membantah ahli bid'ah. Ini orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Para ulama yang telah mumpuni keilmuannya, yang dapat membantah ahli bid'ah, mengkritik ahli bid'ah, kan begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat yang ke-11 sekarang, membedakan antara kesalahan yang berasal dari ulama-ulama Islam yang mendasari dakwahnya yang dimulai di atas manhaj Ahlus Sunnah, sehingga kesalahannya itu termasuk dalam ijtihad yang diberikan satu ganjaran, sedang kesalahannya ditolak, dan antara kesalahan-kesalahan para da'i penyeru bid'ah dari orang-orang yang mendasari dakwah mereka yang tidak dimulai dari manhaj Ahlus Sunnah, sehingga kesalahan mereka terhitung sebagai perbuatan bid'ah. Nah, ini perlu dibedakan antara, sekali lagi, kesalahan yang dilakukan oleh sebahagian ulama Ahlus Sunnah ini karena ketergelinciran mereka, karena faktor lingkungan mereka, ya, mereka dibesarkan pada lingkungan seperti itu misalnya, dan mereka berbuat kesalahan tanpa mereka sadari, atau mereka sengaja untuk berbuat salah, begitu. Ini berbeda sikap kita dengan para ahli bid'ah itu, yang memang sengaja menyuruhkan masyarakat kepada bid'ah, mengajak masyarakat kepada bid'ahnya, begitu, ya. Ini beda sikap kita. Sikap kita ini beda. Contoh misalnya begini. Berkaitan dengan yakni Kalau dikatakan misalnya ya ulama fulan misalnya ya terimbas katanya akidah Asy'ariyah, ya kita katakan lingkungannya seperti itu. Namun pada dasarnya dia adalah ahlu sunnah. Dia pada dasarnya adalah ahlu sunnah bermakna salaf. Namun karena ada faktor-faktor lain sehingga barangkali orang atau sebagian orang ya memandang ya bahwa ulama tersebut terwarnai dengan akidah yang menyimpang misalnya ya, atau misalnya berkaitan dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar misalnya, pada sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, dan tentunya kekeliruan beliau telah diluruskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, diluruskan oleh beliau ya, sehingga kita katakan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak lagi memiliki kesalahan, karena kesalahan beliau itu sudah diluruskan oleh ulama di zaman sekarang atau di abad sekarang ini, di antaranya oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ya, dalam ya kitab Fathul Bari beliau itu ada memang beberapa hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang beliau itu tergelincir, kita katakan tergelincir, artinya kesalahan ini tidak disengaja oleh beliau untuk sengaja berbuat salah, tidak ya, namun ketergelinciran ya, kita katakan ketergelinciran, dan ini sekali lagi sudah diluruskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, dan dengan demikian kita katakan bahwa beliau tidak lagi memiliki kesalahan ya, wallahu taala alam ya. Dan memang kebaikan-kebaikan para ulama kita itu ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama salaf, kebaikan-kebaikan mereka itu sungguh sangat banyak sekali, dan tentunya kebaikan yang sangat banyak itu dapat menutupi kesalahan mereka yang sedikit. Ya, sebagaimana ungkapan dalam bidang fikih, dalam bidang fikih ini, ungkapan ini berbunyi al-ma'u idza balagha kullataini lam yahmilil khabath. Air jika berjumlah banyak ya mencapai dua kullah, ini jumlah yang banyak ini, maka tidak akan dapat tercemari oleh ya al-khabath, yakni ya yakni apa namanya misalnya air yang sangat banyak, misalnya air yang sangat banyak kemudian jatuh misalnya cicak misalnya, atau jatuh ya tikus misalnya, nah itu tidak bisa, tidak akan bisa dia mewarnai atau tidak akan bisa dia mempengaruhi air yang banyak itu. Artinya bahwa kesalahan yang sedikit itu dapat dimaafkan, kesalahan yang sedikit itu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ke-11 ya. Jadi sifat yang ke-11 kita yakni bisa membedakan mana kesalahan yang berasal dari ulama ahli sunnah dengan kesalahan yang berasal dari ahli bid'ah, begitu. Kemudian yang ke-12, sifat yang ke-12 yang dengannya seorang dikatakan sebagai salafi, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mentaati orang yang telah dijadikan Allah Ta'ala sebagai ulil amri, pemimpin atau pemerintah bagi kita. Tidak memberontak kepada mereka, justru mendoakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan, dengan tetap menasehatinya secara jujur. Nah ini dia ya. Jadi sifat yang ke-12 adalah bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara mentaati pemerintah. Tentu taat kepada pemerintah yakni bagaimana? Fil ma'ruf, dalam hal-hal yang baik menurut pandangan agama. Kalau pemerintah memerintah kepada yang munkar, maka tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Jadi selama ya, yakni seorang mentaati pemerintahnya dalam hal-hal yang ma'ruf, maka ini adalah ya sebuah amal saleh. Sebuah amal saleh. Ya, dan jika ia berbuat kesalahan, kekeliruan, maka ya tugas ulama adalah menasehatinya. Tugas ulama adalah menasehatinya. Empat mata ya, berdua saja. Enggak boleh di hadapan umum, tidak boleh menyebarkan aibnya di atas mimbar ya, atau sekarang di medsos misalnya, di medsos ya. Biasa itu. Sebagian orang ya menjelek-jelekkan pemerintahnya, sebagian orang ya menyebut-nyebut aib pemerintahnya di medsos misalnya. Ini tidak benar. Ini tidak benar yang seperti ini. Ya, atau di mimbar misalnya. Ya, lebih khusus pada khutbah Jumat misalnya. Ini adalah ya dalam pandangan agama justru yang seperti ini adalah bid'ah. Justru yang seperti ini adalah bid'ah. Yang seperti ini bid'ah, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang benar adalah yakni ulama Islam maju menjumpainya, menasehatinya. Sebagaimana para ulama di zaman dari zaman dahulu, mereka melakukan hal seperti ini namun secara sembunyi-sembunyi, rahasia saja, tidak diketahui oleh orang banyak, ya. Dan tidak pula ya jumpa pers setelah itu. Wah, ini setelah jumpa dengan presiden katanya, jumpa dengan raja langsung ya jumpa pers, ya, dikabarkan ya oleh media-media, oleh para wartawan dan semisalnya. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Bahkan kebanyakan para ulama kita terdahulu ketika mereka menasihati pemerintah itu, penguasa itu, dapat diketahui justru ketika ia sudah meninggal. Ketika si ulama ini sudah meninggal, nah, ternyata baru diketahui bahwa si ulama ini dahulu ketika semasa hidup ya senantiasa menasihati pemerintah, menasihati penguasa, menasihati ya orang yang berkuasa itu. Nah, ini dia. Jadi jelas tidak benar kalau diumumkan ya, ditayangkan dan lain sebagainya. Ini tidak benar seperti ini, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ini yang kita lihat ya. Mendoakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan. Nah, ini yang penting. Mendoakan mereka agar mendapat hidayah. Mendoakan mereka agar mereka dapat kebaikan dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan didoakan ya dengan keburukan, bukan. Ya, bukan didoakan dengan keburukan. Bahkan di antara ulama salaf ada yang berkata, seandainya saya mengetahui ada doa saya yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan saya tujukan doa itu untuk penguasa. Bayangkan ya. Ini kalau ya ia mengetahui ada doanya yang dikabul oleh Allah, maka doa tersebut akan beliau alamatkan untuk penguasa, untuk kebaikan sang penguasa begitu. Ya. Nah, inilah di antara perkataan dari salafus salih, ya, dari salafus salih. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah terjadi begini. Ketika penguasa di masa itu, khalifah Al-Ma'mun dan beberapa khalifah setelahnya, sama-sama memiliki akidah Mu'tazilah. Ia membela bahwa Al-Quran adalah makhluk, dan ini keyakinan Mu'tazilah. Dan di antara ulama yang disiksa, dihukum ketika itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, dicambuk dan lain sebagainya lah, begitu ya. Dipaksa untuk berfatwa bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam ilahi. Kemudian datanglah sejumlah ulama kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata para ulama ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Wahai Imam, bagaimana kalau kita memberontak terhadap pemerintah itu? Karena ia telah zalim. Karena ia telah zalim. Betul, telah zalim. Tidak diragukan lagi, kan begitu. Apa fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal? Ya, jangan kalian lakukan. Tidak boleh kalian lakukan. Karena dampak dari ya pemberontakan tersebut sangat berefek ya besar terhadap umat Islam. Dampak buruknya sangatlah besar bagi kaum muslimin. Ya, cukuplah saya saja menderita, ya tidak umat yang menderita, ya. Nah, inilah sikap ya, para ulama, sikap ahli ilmu ya, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau ya rahimahullahu taala ya menyatakan seperti itu di hadapan para ulama yang datang kepadanya merekomendasikan untuk memberontak. Tidak boleh, kata Imam Ahmad. Tidak boleh. Tidak boleh memberontak. Karena apa? Karena dampaknya jauh lebih besar. Nah, inilah perbedaan antara orang yang alim dengan orang yang ya, yang jahil. Apa bedanya itu? Apa bedanya sekali lagi? Berkaitan dengan suatu hal. Suatu hal, yakni bedanya adalah kalau orang yang jahil akan mengetahui dampak buruk atau dampak baik dalam satu hal itu kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi. Namun seorang alim, seorang ulama ya sudah bisa menerawang, ya meneropong apa dampak baik atau buruk dari suatu hal tadi, satu peristiwa tadi, satu kejadian itu misalnya. Ya, jadi sebelum terjadinya ya dia sudah tahu itu. Dia sudah tahu apa dampaknya. Apa dampaknya bagi Islam dan kaum muslimin begitu. Nah, inilah pandangan ulama ya jauh ke depan dengan ilmunya begitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, sifat yang dengannya seorang berhak dikatakan salafi, yaitu hikmah dalam berdakwah, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ini dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan agama Allah dengan hikmah, ya. Dan mau'izah hasanah, mau'izah, wejangan yang baik, dan jidal, yakni debat dengan cara yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kita lihat di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Kata Nabi berkaitan dengan kelemah lembutan dalam dakwah ini. Apa kata Nabi? Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Artinya, sungguhnya adanya kelemah lembutan pada sesuatu pasti akan menghiasinya, ya. Dan tidaklah dicabut yakni kelemah lembutan melainkan akan mencemarkan sesuatu itu. Jadi seorang dalam menyampaikan agama ini sampaikan dengan cara yang terbaik, ya, lemah lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang baiklah begitu. Kenapa? Karena kewajiban kita hanya menyampaikan, ya, dengan cara yang baik tentunya. Diterima olehnya alhamdulillah, tidak diterima itu urusan dia dengan Allah nanti di akhirat, bukan urusan kita. Ya, urusan kita hanyalah menyampaikan saja. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, kewajibannya hanya menyampaikan dakwah. Ya, menyampaikan dakwah, lihat keinginan Nabi bahwa seluruh manusia ini ingin mendapat hidayah, itu sangat jelas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada sang paman sendiri, kepada Abu Talib. Bayangkan paman Nabi ini yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian puluh tahun, ya, berjasa, ya, yakni membesarkan Nabi, menjaga Nabi, ya, dan seterusnya itu. Nabi sangat berkeinginan agar sang paman masuk Islam, agar sang paman masuk Islam, bahkan sampai akhir kehidupan Abu Talib tetap Nabi menyampaikan dakwahnya dengan cara yang terbaik. Nabi katakan kepada sang paman dalam keadaan sekarat pamannya ini, ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika biha indallah, kata Nabi. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku bisa berargumentasi nanti di hadapan Allah. Lihat bagaimana keinginan yang sangat besar dari Nabi kepada atau untuk sang paman, agar sang paman masuk agama Islam. Ya, jadi sekali lagi inilah ya usaha dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya bagaimana? Akhirnya sang paman wafat dalam keadaan musyrik, kafir. Ya, sehingga turunlah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai itu, namun Allah lah yang dapat memberikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendaki. Nah, inilah keterangan dari Rabbul Alamin tentang ya Nabi yang mulia yang sangat sedih ketika itu, turun ayat kepada Nabi seperti ini untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa urusan hidayah taufik ada pada Allah Subhanahu wa taala, adapun urusan dakwah Nabi hanya menyampaikan saja. Nabi hanya menyampaikan saja dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang terbaik. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya seperti ini sudah kita jelaskan dahulu. Ya, berkaitan dengan ya yakni usahanya para nabi dahulu ya. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, yakni misalnya saja keinginan Nuh alaihissalam agar anaknya itu Kanaan ya selamat ya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika Kanaan hendak menyelamatkan dirinya itu dari banjir yang melanda dunia ketika itu, ya menyelamatkan diri ke gunung atau daratan yang tinggi ketika itu, ya namun tetap saja ya Kanaan memilih jalan hidupnya ya kufuran, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati ya ajakan ayahandanya itu Nuh alaihi salam. Ya, atau kita lihat bagaimana juga usaha dari Nabi yang mulia Lut alaihi salam untuk menyelamatkan siapa itu? Istrinya. Bayangkan istrinya sendiri ya tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lihat bagaimana usaha Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyelamatkan ya ayahandanya itu. Ya, Azar, yang bernama Azar, ya. Dan itulah ya usaha dari para nabi terdahulu, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabinya atau rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan di sini rahimahullah, tidak diragukan lagi bahwa syariat Islam yang sempurna datang untuk memperingatkan dari bahaya ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Menyuruh berdakwah kepada jalan yang hak dengan hikmah, nasihat yang baik, serta membantah dengan cara yang baik. Tetapi sikap keras tidaklah dibiarkan begitu saja di tempatnya. Pada saat sikap lemah lembut dan diskusi yang baik tidak lagi bermanfaat, ya, tidak lagi bermanfaat. Ini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, ya, seorang ulama besar di masanya, ya, buta dia, ya, pada usia-usia remajanya buta karena suatu penyakit ya atau wabah yang melanda negeri Saudi ketika itu, ya, namun beliau menjadi seorang alim ya yang besar di masanya, di zamannya. Dan beliau adalah orang yang sangat ya lemah lembut kepada siapapun juga. Ada satu kisah yang menarik di sini yang dibawakan oleh salah seorang dosen di Madinah ketika itu. Dosen ini berkata begini. Dahulu ada mahasiswa dari Afrika, ya, dari Afrika yang dinyatakan tidak lulus dari ya Islamic University Madinah. Oleh sebab itu ia tidak diberi ijazah. Ia tidak diberi ijazah. Tetapi mahasiswa ini yang dari Afrika ini, dia mengadu kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dia mengadu kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz begitu ya. Artinya bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz faham apa permasalahan ya yakni pelajar ini, mahasiswa ini, yang akhirnya dia sendiri yang memberi ijazah. Beliau sendiri yang memberi ijazah kepada mahasiswanya ini dari Afrika ini. Dan subhanallah. Ya, subhanallah. Yani dengan sebab ini begitu, si mahasiswa ini yakni ketika dia berdakwah di kampung halamannya, berdakwah di Afrika sana, dia menjadi dai yang masyaallah. Jadi dia yakni terkesan dengan sikap yang baik sekali dari Syekh Abdul bin Baz, ya, walaupun asalnya dia tidak mendapatkan ijazah, namun setelah itu dia dikasih ijazah oleh rektornya adalah Syekh Abdul bin Baz ketika itu, maka dia menjadi seorang dai yang masya Allah di masa itu. Dan inilah ya sifat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Atau contohnya lagi, contohnya lagi, ya, yakni suatu ketika, misalnya, suatu ketika ada seorang yang datang kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dia butuh uang, dia butuh uang, datang kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, ketika dia butuh uang, ditanya dulu oleh tentunya sekretarisnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, engkau butuh berapa? Ya, dikatakan olehnya, saya butuh 1000 real, 1000 real, atau 2000 real begitu ya. Lalu disampaikan hal ini kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz langsung. Syekh Abdul bin Baz perintahkan kepada sekretarisnya itu berikan cek langsung kepadanya. Kasih cek, ya, cek tulis 2000 real. Ketika orang ini sudah dapat cek, ya, dari Syekh Abdul Aziz bin Baz di situ 2000 real. Ternyata orang ini nakal. Orang ini tambahin titik di situ. Kan kalau angka dalam bahasa Arab itu nol itu dengan titik. Nol itu titik gitu. Dia tambahin titik di situ menjadi 20 ribu real. Bayangkan, menjadi 20 ribu real, dari 2000 jadi 20 ribu. Iya kan? Kemudian akhirnya diketahui diketahui begitu oleh pihak bank dan sebagainya bahwa ini penipuan, ini tidak benar nih, begitu ya, tidak benar. Nah, kemudian hal ini disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, wahai Syekh, orang ini tidak amanah, ya, asalnya dia, ya, mendapatkan tertulis di cek itu 2000 real, namun dia tambahkan satu titik di situ menjadi 20 ribu. Apa kata Syekh? Kalau begitu ganti ceknya, tulis 20 ribu real untuknya. Subhanallah. Ya, akhirnya orang itu malu juga kepada Syekh. Ya, malu kepada Syekh. Ya, inilah sikap baik dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali berkaitan dengan sifat-sifat beliau yang Masya Allah, ya, beliau buta dan keilmuan beliau diakui oleh ulama-ulama dunia, ya, di zamannya itu, ya, di masa sekarang ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ke-14. Dua sifat lagi. Sifat yang ke-14, memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Athar Salaful Ummah serta mengamalkannya. Dan ini sudah kita jelaskan tadi di awal pembicaraan kita. Kita berikan motivasi, saya berikan motivasi kepada diri saya dan kepada antum semua untuk belajar dan belajar ilmu agama ini, ya. Serta mengamalkannya dan meyakini bahwa umat ini tidak akan menjadi baik kecuali jika mereka memperhatikan ilmu dan amal saleh. Ya, jadi selama kita ini terus mempelajari ilmu agama dan mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menjadi baik, akan dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini pasti. Dan ini pasti karena kenapa? Karena sudah ada buktinya. Buktinya itu adalah para sahabat. Ya, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang telah mencapai puncak ilmu dan amal. Bayangkan, sudah mencapai puncak dari ilmu dan amal. Sehingga mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan di dunia mereka telah dapat, dan janji dari kebaikan akhirat pun mereka telah dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti nyata dari orang-orang yang telah diberikan, ya, keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang terakhir, yang dengannya seorang dikatakan sebagai salafi, yaitu bersemangat melakukan tasfiyah, yaitu pemurnian dalam setiap bidang agama, dan tarbiyah, mendidik, ya, generasi di atas ajaran yang telah dibersihkan tersebut. Jadi ada istilah tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah artinya pembersihan, pemurnian, ya, pemurnian, dimurnikan dulu, dibersihkan dulu. Ibarat kalau besi itu karatan, ya, besi itu ternodai dengan karatan, dengan karat gitu, ya. Maka karat yang ada di besi itu harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu karatnya, dibersihkan dulu sampai bersih, baru ditarbiyah dia, yakni dicat lagi, dicat. Itu tarbiyah dia dengan dicat. Nah, bagaimana dengan agama? Contoh, dalam bidang akidah misalnya, ini lebih penting. Banyak sekali akidah umat ini yang harus ditasfiyah, dimurnikan, dibersihkan dari akidah-akidah yang menyimpang, dari akidah-akidah yang menyimpang. Misal ya, ini misal. Di antara jamaah misalnya, sebelum hadir ke majelis ilmu seperti ini, dulu akidahnya adalah akidah jamaah tabligh. Ya kan? Atau akidahnya akidah Ikhwanul Muslimin. Atau akidahnya akidah ya sufi, tasawuf, tarekat, ini tarekat itu dan sebagainya, kan begitu. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika itu? Yakni ya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima akidah salaf atau manhaj salaf, kan begitu. Maka akidah-akidah yang lama itu harus dihilangkan dulu itu. Akidah-akidah yang lama itu dihilangkan. Ya, dihilangkan. Dibuang jauh-jauh. Disingkirkan jauh-jauh, kan begitu. Itu akidah yang lama. Ya, akidah yang lama itu harus dibuang. Lalu setelah dibuang, dibersihkan akidah itu, maka sekarang diisi dengan akidah salaf, akidah rasul, akidah para sahabat. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang dahulu ya senang salawatan ya bid'iyah, salawatan ya ala bid'ah, itu dibuang. Berganti dengan salawat yang benar. Salawat yang sahih. Nah, itu namanya ditasfiyah dulu baru ditarbiyah. Begitu, Pak. Ya, begitu, Bu, ya. Jadi inilah berkaitan dengan tasfiyah dan tarbiyah. Jadi banyak sekali masalah akidah ini, banyak sekali yang harus dimurnikan, dibersihkan. Ya, ditasfiyah, baru setelah itu diisi, ditarbiyah. Diisi dengan yang benar itu yang bagaimana? Begitu kurang lebih. Makanya kalau kita ini ya yakni sadarnya baru sekarang, artinya dapat hidayahnya baru sekarang, alhamdulillah. Ya, maka kita inginkan anak-anak kita ketika mereka ya masih muda-muda itu ya diarahkan kepada pendidikan yang benar, pendidikan yang sahih, agar mereka dari TK, dari SD sudah mengenal akidah yang benar. Ya, sudah mengenal akidah yang benar, begitu. Ya, sehingga tidak sulit lagi mengarahkannya, sangat mudah untuk mengarahkannya, membimbingnya, begitu. Ya, inilah tugas kita selaku orang tua, mengarahkan ya anak-anak kita kepada ya diserahkan, dididik ya, yakni dengan pendidikan yang Islami, yang benar secara manhaj, secara akidah, kan begitu. Nah, inilah tugas kita sebagai orang tua sekarang. Ya, dengan demikian insyaallah akan membuat perubahan yang signifikan insyaallah ke depannya untuk negeri kita yang tercinta ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan sifat-sifat, ada semuanya kurang lebih 15 sifat yang dengannya seorang berhak dikatakan sebagai apa? Salafi. Ini tolong yang 15 sifat ini diingat-ingat terus nih. Diingat-ingat dan diamalkan, begitu ya. Diingat-ingat dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan jika ada pertanyaan berkaitan dengan materi manhaj ya, dipersilahkan. Apakah benar dalam mengambil air wudu ada bacaannya, yang setiap gerakan-gerakan wudu ada bacaannya? Tidak ada, cukup dari awal baca bismillah saja. Nanti selesai berwudu baca apa? Baca apa bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kemudian ya, Allahumma ij'alni min tawwabina waj'alni min al-mutahhirin. Apakah setiap muslim wajib bermadhab dengan salah satu madhab imam yang empat? Tadi sudah dijelaskan ya, yakni dalam beragama ini tidak bermadhab kecuali madhabnya Rasulullah. Kecuali madhabnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bermadhab kita ini kecuali madhabnya Rasulullah saja. Ya, ini kita lihat dari para ulama madhab saja. Para ulama madhab itu tidak ada yang mewajibkan kepada murid-murid mereka untuk taklid kepada madhab gurunya itu. Misalnya begini, seandainya Imam Malik mewajibkan kepada seluruh murid-muridnya untuk taklid buta, mengekor, membeo, ikut saja dengan madhab beliau, pertanyaan, apakah akan lahir madhab Imam Syafi'i? Tidak akan lahir. Kenapa? Karena Imam Malik sudah mewajibkan kepada seluruh murid-muridnya untuk taklid kepada madhabnya, kan begitu? Ya, ternyata tidak ada seperti itu. Tidak ada yang demikian, ya. Bagaimana menyamakan manhaj ya pasangan suami istri? Jika salah satu dari mereka berbeda manhaj, namun pasangannya tidak melarang untuk ya mengikuti manhaj salaf ini. Ya tentu didoakan, diajak begitu ya, didakwahkan agar ia faham, agar dia mengerti, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti manhaj salaf ini. Dan ini kewajiban ya, kewajiban suami atau istri untuk mengajak pasangannya kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya, Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Jadi kita ingin agar pasangan kita juga sama-sama berada di atas manhaj yang benar, di atas agama yang benar, kan begitu? Ya, dan ini kewajiban ya untuk mendakwahkannya dan terus doakan agar ia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang masih menganggap bahwa kaum salaf itu adalah kelompok? Terkesan tidak sejalan, berbeda karena tidak mau ya berpolitik. Pertama, kita katakan bahwa kaum salaf atau mereka yang berusaha berjalan di atas manhaj salaf bukanlah ya suatu kelompok tertentu sebagaimana kelompok-kelompok yang lain, bukan. Ya, bukan seperti itu. Karena kita ini tidak eksklusif. Kita ini menerima semua orang untuk ya sama-sama berjalan di atas Al-Qur'an, hadis yang sahih dan pemahaman para sahabat. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kita tidak eksklusif. Artinya bahwa seperti majelis kita ini boleh dihadiri oleh siapa saja. Majelis kita ini ya boleh dihadiri oleh siapa saja. Kita tidak mengusir orang-orang yang di luar kelompok atau di luar teman kita misalnya, tidak. Tetap siapa saja boleh kok. Silakan siapa saja boleh hadir di majelis seperti ini. Majelis kita yang terbuka ya, tidak eksklusif, dan tentunya ya ini sekali lagi bahwa salaf itu bukanlah yakni satu kelompok, bukanlah satu golongan, karena ini sebagai nisbat kepada para sahabat salafus salih, ya, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau dikatakan tidak sejalan, tidak berbeda, ini hal yang biasa. Hal yang biasa kok. Tidak sejalan, tidak yakni tidak atau berbeda begitu kan? Ini hal yang biasa kita katakan. Hal yang biasa. Kemudian kalau dikatakan yakni lihat dakwah salaf itu dakwah memecah belah, maka kita katakan sahih. Sahih bahwa dakwah salaf ini dakwah memecah belah. Memecah belah apa? Memecah belah antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah. Nah, itu yang kita pecah. Nah, itu yang kita pecah, begitu. Tidak kita satukan antara tauhid dengan syirik. Tidak pernah kita satukan antara sunnah dengan bid'ah. Enggak pernah seperti itu. Ya. Yang berkaitan dengan mereka yang bermanhaj selain dari manhaj salaf, apakah mereka nanti di akhirat akan bisa minum dari air telaga Nabi, haud air telaga Nabi SAW? Kita jawab tentu tidak. Tidak bisa, karena mereka akan diusir oleh para malaikat. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ketika mereka yakni sekelompok umat Islam yang dapat dikenali oleh Rasul bahwa mereka adalah umat Islam, dari ya, anggota wudu mereka yang bercahaya, kan begitu. Nah, ketika mereka akan mendekati telaga Nabi, mereka diusir oleh para malaikat. Apa kata Nabi? Ummati, ummati. Mereka itu umatku, mereka itu umatku. Mengapa diusir? Apa kata Allah kepada nabinya yang mulia? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang terjadi setelah engkau meninggal. Artinya, untuk kalangan sahabat-sahabat beliau ini selamat. Seluruh sahabat beliau minum, akan dapat minum dari air telaga Nabi. Setelah itu baru dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, dari generasi ke generasi, tentu jika mereka menyimpang, jika ada di antara mereka yang menyimpang dari manhaj salaf, nah inilah mereka-mereka yang menyimpang inilah yang akan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Tidak akan bisa minum dari air telaga Nabi SAW. Masjid di lingkungan saya belum sesuai sunnah, tetapi saya masih sholat berjamaah di masjid. Ya, tidak ada masalah. Silakan untuk sholat berjamaah boleh. Untuk sholat berjamaah silakan sholatlah. Ya, ini berjamaahlah bersama mereka selama bid'ah yang mereka kerjakan itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Ini patokannya ya. Ini patokannya nih. Ya. Merutinkan doa setelah sholat fardu, apakah menyelisih sunnah? Iya, kalau didawamkan, dirutinkan ya, terus menerus berdoa selesai sholat fardu begitu, ini tidak ada contoh. Ya, sewaktu-waktu juga pernah Nabi begitu selesai menjadi imam sholat berjamaah, kemudian beliau menghadap para sahabat, langsung beliau menuju rumah. Tidak beliau yakni berdoa kepada Allah, ya langsung beliau menuju rumah karena ada satu hal yang penting yang akan beliau selesaikan gitu ya. Jadi kalau untuk berdoanya tidak ada contoh kalau didawamkan atau dilakukan terus-menerus begitu. Apa hukumnya memakan makanan dari acara tahlilan? Iya, makanannya halal. Yang tidak halal adalah acaranya. Ini dibedakan ya, halal makanannya, yang tidak halal adalah acaranya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tidak semua bisa dijawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam, sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.